بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, setelah sebelumnya kita membahas tentang bab syirkah, kemudian ada syirkah wujud, ada abdan, ada ainan, kemudian ada syirkah mudharabah, ada syirkah mufawadah dari Zadul Mustaqni'. Setelah itu mu'alif melanjutkan dengan mirip atau berdekatan bentuknya dengan syirkah adalah musaqah. Ya, sekarang mu'alif melanjutkan yang hampir bersamaan juga dengan syirkah, yaitu muzara'. Ya. Sini mu'alif berkata, qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala, faslun wa tasihhu al-muzara'atu bi juz'in ma'lumin nisbah. Faslun wa tasihhu al-muzara'atu bi juz'in ma'lumin nisbah. Sama alif, ini satu pasal pembahasan dan sah akad muzara'ah bi juz'in ma'lumin, dengan hasil sebahagian yang diketahui dan pembagiannya dengan persentase, bukan dengan bagian tertentu. Muzara'ah, seseorang menyerahkan tanah, milik tanah, menyerahkan tanah kepada pengelola, kepada amil, untuk dikelolanya. Yang ditanamnya adalah zara' atau tanaman palawija. Kalau tanaman tua seperti kurma dinamakan dengan mughorasah. Kalau tanaman muda dinamakan dengan muzara'ah. Ya. Dan hasil dari panennya nanti juz'in ma'lum, dengan bagian tertentu, baik untuk pemilik tanah atau pengelola, dan dengan nisbah, bukan bagian tertentu dari umpamanya luasnya sawah atau tanaman kebun tadi luasnya umpamanya 1 hektar. Pemilik tanah bilang, untuk saya bagiannya yang sebelah sini. Ya. Ketika dia menentukan sebelah sini, ini bukan dengan persentase. Ini tidak boleh. Ya. Karena nanti bisa jadi di sini yang keluarnya yang bagus, yang sebelah yang lain tidak boleh. Tapi dengan nisbah, persentase dari manapun, dari bagian manapun, mereka bagi dengan bagian tertentu. Bagian tertentu bisa jadi mereka bersepakat 50-50% atau 60-40 atau 70-30, ini berdasarkan kesepakatan. Dan ini dibolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahli al-Khaybar bi syatri ma yakhruju min ath-thimari waz-zuru. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bermuamalat dengan penduduk Yahudi Khaybar, di mana Yahudi Khaybar mengelola lahan tanah, kebun kurma, ya, dan tanaman, mungkin di masa waktu itu gandum dan lain-lainnya, dengan 50% dari hasil adalah untuk Rasulullah dan 50% untuk si pengelola, yaitu Yahudi Khaybar. Mimma yakhruju minal ardi li rabbiha aw lil am aw lil amili wal baqi lil akhar. Ya. Dan sah muzara'ah dengan bagian tertentu persentasenya, mimma yakhruju, dari apa yang keluar dari bumi, dari setiap tanaman yang tumbuh di bumi, sah muzara'ah itu. Lirabbiha, au lil amili wal baqi lil akhar, bagi pemilik tanah atau bagi pengelola dan sisanya untuk yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pemilik tanah mengatakan, ya, ini silakan kamu tanam singkong atau jagung, nanti berapa hasilnya untuk saya? 40%. Kalau dia mengatakan 40%, berarti untuk pengelola berapa? 60 sisanya berarti. Kalau dia mengatakan, pemilik tanah mengatakan, untuk saya 55%, berarti sisanya 45 untuk si pengelola. Atau pengelola yang mengatakan untuk saya 60, berarti untuk pemilik tanah adalah 40%, dan seterusnya. Wala yushtaratu kaunul badri wal ghirasi min rabbil ardi. وعليه عمل الناس. الحمد لله selesai. Di mana kemudian persyaratannya, kata muallif, tidak disyaratkan badar. Badar itu bibit. Wal ghiras, kalau ghiras itu apa namanya? Kalau bibit dari biji-bijian, kalau ghiras itu dari anak. Kalau dari anak apa namanya? Tunas. Ya. Tidak disyaratkan bibit dan tunasnya dari pemilik tanah. Ya. Wa alaihi amalun nas, dan ini yang sudah dilakukan oleh manusia dari masa Rasulullah SAW sampai masa muallif sampai masa sekarang. Di sini menunjukkan ada khilaf kalau muallif menafikan. Ya, sebagian ulama berarti mensyaratkan bahwasanya bibitnya harus dari pihak pemilik tanah. Yang betul tidak. Dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang, ada yang bibitnya dari pemilik tanah, ada yang bibitnya dari pengelola, mana saja. Tapi tentu ini akan mempengaruhi dalam bagi hasil. Ya. Kalau bibitnya dari pemilik tanah, tentu bagi hasil untuk pemilik tanah lebih besar daripada kalau bibitnya dari si pengelola, tentu untuk si pemilik tanah lebih kecil. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Selesai buku juz 9 dari Zadul Mustaqna. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita lanjutkan bab selanjutnya. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pemberian materi yang bermanfaat dan keluangan waktu yang Ustaz sampaikan untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita bisa memahami ilmu ini dan mengamalkannya dalam muamalah kita sehari-hari. Berikutnya ikhwatul Islam, kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami tunggu di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda. Sampaikan permasalahan Anda dengan jelas hingga nanti Ustaz bisa memberikan solusi yang terbaik. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Baiklah, untuk penelpon pertama kami persilahkan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bapak, dengan siapa ini, di mana? Ini Bapak Abdurrahim di Tegal. Silakan Pak Abdurrahim, pertanyaannya langsung. Ini Ustaz, di desa kami tuh di masjid sebelahnya tuh ada tanah mau dijual. Kemudian dari pihak masjid ingin membelinya dan terjadi di dalam masjid itu transaksi pengurus masjid dengan pemilik tanah. Bagaimana hukum jual beli itu, Ustaz? Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah dijelaskan oleh para ulama, bila larangan tidak berkaitan langsung dengan zat sesuatu, tetapi berkaitan dengan sikon, kondisi waktu dan tempat, dia tidak akan merusak sesuatu tersebut. Ini larangannya, Rasulullah melarang jual beli di masjid. Yeah. lalu ada transaksi jual beli di masjid, yeah. akad jual belinya sah, tetapi mereka berdosa. Yeah, khilaf ini kembali kepada khilaf para ulama seperti larangan berjual beli setelah azan Jumat. Bila ada seseorang yang sambil dia buru-buru mau berazan, buru-buru ke masjid, lupa dia bawa peci, bawa peci ya, ambil masuk, ada orang jual peci, dia beli pada waktu itu, ya, ini kan larangan tidak berkaitan dengan jual belinya. Maka pernah mengatakan perbuatannya berdosa, jual belinya sah. Maksudnya sah artinya topi dipakainya halal dan uang bagi penjual halal. Ya. Maka perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain dalam kasus tadi halal, tetapi mereka berdosa karena bukan pada zatnya. Sama juga umpamanya seorang wanita safar berdosa, tetapi dia harus safar untuk mencari kerja, ada pekerjaan di tempat kota safar tersebut, ya, tanpa mahram dia safar berdosa. Apakah pekerjaannya gajinya halal? Larangannya bukan larangan kepada pekerjaan, tapi larangan safar. Maka pekerjaannya gajinya halal, safarnya haram. Ya, ini dua yang berbeda. Ya, maka hendaklah kaum muslimin bisa memahaminya, tidak menyamakan dalam hal ini. Kecuali kalau larangan kepada zat dalam jual beli. Seperti larangan Rasulullah SAW tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Nah, tapi Malaysia tidak. Bila dia jual barang yang belum jadi milik dia, dia bersepakat, saya jual ini kepada kamu, ya, kemudian dia pergi beli, ya, maka ini masuk dalam larangan tadi, ini akad tidak sah. Dampaknya apa? Uang di tangan si penjual tidak halal, barang di tangan si pembeli tidak halal, karena berhubungan langsung dengan zat perbuatan. Sama juga Rasulullah melarang membeli dan menjual emas dengan cara tidak tunai. Bila dengan mata uang, seperti beli emas dengan rupiah, uang rupiah di store pagi ini, siang baru diterimanya emas, ya, maka ini larangan pada zatnya. Maka jual beli tidak sah, status emas di tangan pembeli tidak sah, tidak halal, status uang di tangan penjual emas tidak halal. Apa yang harus mereka lakukan? Ulang akadnya tentu. Baik, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang kedua, masih di layanan telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Dengan Pak Samsi di Jakarta. Silakan Pak Samsi, pertanyaannya langsung. Terima kasih ya. Ini Ustaz, mengenai ada teman pinjam uang misalkan senilai 15 juta dengan jaminan dia punya lahan parkir, nanti jadi sebelum dia mengembalikan uang itu dia sanggup membayar tiap hari akan 25.000. tetapi sebenarnya saya ragu, kemudian setelah 1 tahun atau lebih, sekarang ini orangnya tidak ada, saya bisa memiliki lahan itu, lahan parkirnya, Ustaz? Anda tidak memiliki lahan parkir, tetapi lahan parkir Anda jual ke pihak lain, jelas? Halo? Iya, gimana, Ustaz? Bisa Anda jual ke orang lain lahan parkir tadi, berapa harganya? Ya. Berapa harganya perkiraan? Ya, saya kurang sih, Ustaz, karena bukan di bidang saya jadi. Ya, kalau harganya lebih dari 15 juta, ya, yang 15 juta Anda ambil, selisihnya berikan kepada orang yang minjam uang Anda tadi. Begitu, Ustaz. Ya, cari dia. Kalau enggak, kapan sampai dia ada, pengen dulu uangnya, sisa kelebihan antara utangnya dia dengan hasil penjualan dan parkir tadi. Kalau kurang, ya apa boleh buat. terjual umpamanya 13 atau 10, Anda terima uang 10 atau 13 tadi, kapan bertemu dengan dia lagi, dia wajib membayar selisihnya. Gimana Pak? Ustaz, misalkan itu saya suruh tunggu orang lain, kemudian hasilnya saya ambil, boleh nggak seperti itu? Boleh, berarti dia mengurangi hutang Anda. Ya. Pokoknya dapat per hari 25.000, ya berkurang berarti tiap hari 25.000 hutangnya sampai nilai 16 juta selesai. Berarti sebanyak 15 juta sudah enggak boleh lagi untuk ditungguin lagi ya, Satya. Iya, enggak boleh, serahkan kepada yang berhutang tadi. Kalau sudah senilai itu baru dikembalikan lagi gitu, Ustaz. Wajib dikembalikan kalau tidak terjadi riba. Iya. Jelas, Pak? Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak, atas pertanyaannya. Syukur misal atas jawabannya. Selanjutnya kembali kami tunggu pertanyaan Anda seputar pembahasan muamalah di 0218236543. Silakan telepon yang ketiga. Halo. Halo. Halo. Belum tersambung. Kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Doni di Serang. Silakan Bapak, pertanyaannya langsung. Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya kan bekerja di perusahaan asing. Kebetulan bagi karyawan yang berprestasi itu diberikan sejumlah nilai saham. Hukumnya gimana kita kalau menerimanya itu? Menerima saham maksudnya? Halo Bapak, masih memonitor? Kan, perusahaan itu kan ya ada investornya, ada punya sejumlah saham. Kemudian bagi karyawan yang berprestasi itu dikasih bonus sejumlah nilai saham gitu. Boleh. Boleh dengan syarat perusahaan tadi tidak ada pinjaman ribanya. Oh, berarti kalau perusahaan tersebut pengelolaan keuangannya berhubungan dengan bank riba atau modalnya dari bank riba, kalau ada pinjaman bank ribanya, Anda jual sahamnya, ya, kemudian Anda ambil uangnya, halal uangnya bagi Anda. Tapi Anda megang saham tidak boleh, karena ini sekarang saham ini mewakili ada di sana hutang riba yang harus dibayar kepada pihak bank. Jadi kalau saya menerima, kemudian saya langsung jual, bagus, halal gitu buat saya. Halal. Bapak, gimana? Sudah cukup? Cukup, ya. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz, atas nasihat dan jawabannya. Kami akan berpindah ke pesan singkat yang telah masuk. Silakan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, kirimkan di 0819896543. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afan Ustaz, mau bertanya, anak punya ternak domba dengan sistem bagi hasil, boleh apa tidak ya Ustaz? Karena ada domba betina yang nanti setelah beranak, anak dombanya dibagi dua dengan ana. Jika beranak dua, satu buat pengurus, satu buat ana, yang pemodal istilahnya. Jika anaknya satu domba itu dijual dan uangnya dibagi dua sama anak, itu goror apa tidak ya Ustaz? Jika tidak beranak? Nah, ini yang tidak ada penjelasannya. Berarti dia kan sudah bekerja. Iya. Maka sering kita jelaskan dalam cara bagi hasil seperti ini, kerjasama seperti ini, dinilai domba pada saat diserahkan dengan uang. Ya, berapa ekor, satu ekor, mau betina, mau jantan, atau dua ekor atau tiga ekor, ya dinilai. Mm-hmm. Namanya harga belinya sekarang kalau beli berapa ini? 3 ekor. Namanya 10 juta. 10 juta. Ya. Setelah kemudian diurus oleh pihak lain, alhamdulillah beranak. Mm-hmm. Ya. Dan gemuknya bertambah. Sekarang dinilai lagi 3 ditambah anak, berapa anak? Anggap anaknya 3 juga 3. Itu jadi 6 ekor. Berapa nilai semuanya? Andai umpamanya nilainya sama dengan 16 juta. Berarti pertambahannya 6 juta. Kesepakatan nanti awal berbagi berapa? Kalau kesepakatannya dibagi 60-40, 60 buat pengolah, 40 buat siapa? Si pemilik domba, tinggal dibagi yang 6 juta tadi, dibagi 60% dengan 40%. Ya. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ana Umu Fitian bertanya, Ustadz, anak-anak-ana menabung di bank karena sudah tahu kalau menabung di bank yang ada ribanya, maka kita takut kemudian kita tutup, dan uang tadi ana belikan emas, kemudian saya beri nama masing-masing itu emasnya, nama anak-anak saya. Apakah emas anak-anak saya menjadi gabung ke emas saya? Karena kalau digabung semuanya ini mencapai nisab 85 gram dan sudah kena zakat. Tadi sudah diserahkan ke anak-anak berarti, Mas. Iya, dikasih nama aja satu. Nama? Kasih nama bisa saja, punya saya kasih nama orang lain. Orang lain kasih nama nama orang lain. Iya. Nama masjid yang bangun Ahmad dikasihnya namanya kakeknya. Apakah jadi milik kakeknya? Iya, kakek itu dia niatkan, iya. Ya. Begitu. Kalau sudah diserah terimakan, ini pegang punya kamu. Saat dipegang, anaknya kata dia, udah pegang mama aja dulu, kasihkan ke ibunya. Berarti ini punya dia. Sudah serah terima, berarti tidak ada zakat. Zakatnya bagi masing-masing. Tapi masih dikasih nama, belum diserahkan kepada anak-anaknya, masih dipegang oleh ibunya, nanti aja kalau anak-anak udah pada kuliah. Baru diserahkan, berarti zakatnya masih si ibu yang menanggung. Disatukan dengan harta si ibu. Iya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya saya menabung emas di Pegadaian? Yaitu dengan cara setor uang dan diganti emas dan disimpan di Pegadaian, Mas Ustaz. Nanti kalau butuh emas taruh diambil. Kalau butuh uang orang diambil dari Pegadaian. Wallahu ta'ala'alam. Saya punya catatan khusus tentang menabung emas di Pegadaian ini. Karena yang terjadi adalah si penabung dia menyetorkan uang kemudian dicatatkan emas. Berarti pada saat itu tidak ada serah terima tunai. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan, ya fa idza talafat hadhil asnafu fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Bila berbeda jenis tapi masih satu ilat, maka syaratnya adalah tunai, yadan bi yadin, ini tangan dengan tangan. Kalau ketika nasabah yang mau nabung stok uang, kemudian ini uang 7 juta sekian. Sini emas 100 gram. Dia atau sini emas 10 gram. Dia terima 10 gram saat itu, lalu dia bilang, "Pak, ini saya tabungkan." Dia catat nomor serinya. Dia, "Saat saya tabungkannya, Pak ya, simpan." Ini tidak ada masalah. Ketika si nasabah itu butuh dana, dia datang ke Pegadaian, "Pak, emas saya nomor seri ini mana?" Harus sama ya nomor serinya, Ustaz ya. Karena namanya nitip. Iya, betul, Ustaz. Ya, kecuali dia akadnya kot. Saya serahkan, saya pinjamkan kepada Anda. Ya. Dan boleh Anda putar, boleh Anda jualkan emas itu. Itu akadnya kot. Ketika kot dilihat, kalau umumnya harus dengan nomor seri, minta nomor serinya, emasnya ada mengani. Lalu umpamanya pihak penggadaian mengatakan kamu dikenakan biaya sekian penitipan, tidak ada masalah. Jelas ini boleh. Kalau bentuk yang kedua, emas dipakai oleh bank oleh penggadaian. Jadi bentuk awalnya sama. Ini uang 7 juta sekian, sini emas 10 gram. Setelah dibilang, tanya kata pihak penggadaian, kalau nitip ada biaya penitipan, tapi kami akan menyerahkan kepada Anda dengan nomor seri yang sama. Tapi kalau Anda pinjamkan kepada kami dengan akad qard, berarti kami boleh memutar emas ini, kami jualkan lagi segala macam. Nanti pada kapan engkau ingin emas, kami akan serahkan lagi kepadamu emas 10 gram 24 karat. Ya, tapi bukan emas kamu yang pertama. Kalau ini kata dia tidak ada biaya penitipan. Karena akad qard tentu tidak perlu biaya penitipan. Jelas? Maka kalau dipilihnya akad yang ini, ya ini emas. Berarti kamu berutang emas kepada saya 10 gram. Kapan si penabung ini butuh uang atau butuh emas, dia datang ke penggadaian, saya ada qard meminjamkan emas kepada Anda 10 gram, tolong bayar 10 gram sekarang. Ya. Andai umpamanya kemudian penggadaian mengatakan emas sedang kosong 10 gram, ya ada 100 kilo saya emas 10 gram, udah gini aja, saya jual yang 10 gram di tanggungan Anda, serahkan uang kepada saya, tidak boleh berpisah majelis, melainkan uang diserahkan, mungkin naik harganya menjadi 8 juta per 10 gram di waktu itu, diserahkan 8 juta, ini boleh. Dua ini boleh. Bentuk yang umum di mana diserahkan uang, emas tidak ada, hanya dicatat saja. Kemudian nanti ketika dia butuh emas atau uang, kalau biasanya kalau dia butuh uang, tinggal di emas sekarang berapa, agak 48 juta umpamanya, yang 10 gram. Berarti tadi dia serahkan 7 juta, sekarang terima 8 juta. Terjadi riba. Karena tidak ada jual beli. Ya. Atau ketika dia ingin emas, si pemilik, si pihak penggadaian tadi minta biaya cetak. Lah, tadi kan sudah beli emas, sekarang kok biaya cetak lagi? Aneh. Ini tidak dibolehkan, berarti emas pada saat itu tidak bisa diserah terimakan. Ya. Padahal salat jual menukar emas dengan rupiah, kata Rasulullah SAW, ya dan biadin, tangan satu menyerahkan rupiah, tangan satu terima emas. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Mau bertanya Ustaz, jika seorang pedagang pakaian atau kerudung memakai barang dagangannya di badannya untuk kemudian difoto atau divideokan lah, guna kepentingan iklan produknya di sosial media, kemudian produk-produk yang sudah dipakai tersebut disatukan kembali dengan barang jualan yang lainnya untuk dijual, apakah ketika dijual itu halal atau tidak? Barang display setelah yang dipakai sama dia, difoto-foto kemudian disatukan lagi untuk dijual lagi, barang sekian gitu, berarti sudah pernah dipakai. Iya, untuk guna foto-foto di sosmed. Pertama, perempuan foto-foto tentu tidak boleh. Jadi mukanya di blur dan bentuk lekat tubuhnya tidak jelas. Kalau jelasnya tentu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kalau di foto-foto tadi biasanya ukuran dari standar dianggap apa, barang second dan tidak untuk pakaian itu bau dan warna. Kalau baunya udah berubah, walaupun jadi harum. Tapi kalau tidak harum, itu dianggap barang bekas. Nah, kalau dalam foto dan digunakan pada saat foto-foto tadi, otomatis bau si yang punya tadi berubah karena dikasih wangi-wangian atau segala macam, ya, atau bau badannya, ya. Maka ini tentu dianggap barang bekas ketika orang membeli, sampaikan apa adanya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Iya. Barakallahu fiik, terima kasih. Berikutnya kami akan beralih untuk memberikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar menghubungi kami via telepon, silahkan di 0218236543. Telepon yang berikut ini kami angkat. Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana ini? Anas dari Kalsin, Ustaz. Silakan langsung Bapak pertanyaannya. Yang pertama kan, usaha di bidang transportasi ya. Apakah boleh saya mengangkut penumpang yang wanita tanpa mahram? Itu yang pertama. Maaf, transportasi Anda jarak jauh atau dalam kota? Jarak jauh kan, sekitar 200 sampai 300 km. Baik. Yang kedua kan? Sebentar, yang pertama ini Anda perkirakan kalau jarak Anda dengan sekarang jarak Anda ada perempuan yang nyetop mobil Anda dan jaraknya adalah tidak sampai jarak safar kota tujuan. Memang Anda kota awal, kota akhir 200 kilo. Bila perempuan naik di awal 200 kilo berarti dia safar. Jelas? Kalau dia naik di 50 kilo sebelum kota akhir Anda berarti kan tidak safar dia. Jelas. Yang kedua Pak, boleh? Ya, silakan. Ini datang investor kepada Anda. Atau kalau sebentar. Kalau naik dia di kota awal, tanyakan tujuan ibu mana. Nanti kalau mungkin diturunin kan ya. Repot juga saya setiap ada wanita tanya, ibu ada marah ya naik. Iya disampaikan aja. Baik. Terus Pak, pertanyaannya apa tadi? Investor kemana? Datang investor kepada untuk memasukkan armadanya dia. Tetapi semua tahu bahwa dia itu kredit dengan cara riba. Oh, kredit. Unitnya itu ya Pak ya, kredit dengan riba ya. Iya, tapi dia bukan saya. Iya. Bagaimana hukumnya bekerja sama dengan orang seperti ini ya? Ya, sudah ya Pak ya, cukup. Cukup, Allah. Ya. Bekerja sama tidak ada masalah. Tapi tentu Anda lebih baik mengingatkan dia. Ya. Ini perbuatan dosa, nanti enggak berkah usaha kita. Kalau Anda tolak pun enggak ada masalah. Kan enggak ada yang mewajibkan Anda harus terima. Betul. Dia sebagai investor armada atau unit kendaraan. Ya, Anda khawatir umpamanya kalau ada armada yang tidak halal mendapatkannya dengan cara leasing atau cara riba, khawatir Anda ada tidak keberkahan, sampaikan aja. Tapi secara hukum syar'inya enggak ada masalah, karena biasanya dia pinjam uang ke bank dengan akad ada ribanya. Dan di sini para ulama khilaf. Sebagian para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan uang di tangan yang minjam ini tidak boleh untuk membeli unit armada ini, kendaraan ini. Harus dikembalikan secepatnya karena ada persyaratan riba. Kalau jumhur ulama mengatakan uangnya halal, yang haram adalah akad ribanya. Maka secepatnya hentikan akad ribanya. Kalau tidak bisa kecuali harus dengan dibayar, ya dibayar. Ya. Dan ini seperti berkaitan juga dengan kartu kredit dan lain-lain, orang beli dengan leasing, ya. Yang jelas semua sepakat para ulama tadi, hendaklah dia mengakhiri dan bertobat kepada Allah. Cuman apakah uang dan barang yang dibeli dengan ini menjadi halal atau tidak? Ya, barang dan uangnya halal. Ya, pada saat dia telah bertobat tentunya. Maka dalam kasus Anda tadi, minta dia bertobat untuk menghentikan akad ribanya, berusaha sebagaimana maksimal dia berusaha. Kalau dia mengatakan, apa urusan kamu dengan riba saya? Ya, sampaikan saja. Saya ingin mencari keberkahan dalam rezeki Allah ini. Kalau engkau masih berbuat riba, saya khawatir Allah memberkahi saya dan Anda dan tidak memberkahi hasil dari ini, saya tidak mau. Kalau Anda sudah selesaikan ribanya, silahkan mobilnya sah kok untuk dikerjasamakan. Itu lebih baik Anda mendakwahi dia juga dan mengingatkannya akan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ya, terima kasih Ustaz, nasihat yang sangat bermanfaat kepada Bapak khususnya tadi yang bertanya, semoga juga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon. Silahkan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Rifki di Tangerang Selatan. Silahkan, saudara Rifki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan Pak, pertanyaannya langsung. Ustaz, saya saat ini punya usaha di Bandung, warung. Saat ini saya punya usaha di Bandung, warung nasi. Iya, halo, langsung Pak. Dan saat ini sudah berjalan, alhamdulillah. Saat ini juga di kota lain itu ada pemodal yang ingin buka cabang usaha saya itu. Nah, pertanyaannya adalah kita sepakat untuk mengadakan sistem mudharabah. Nah, di situ. Nah, dengan bentar, mudharabah itu maksudnya bagaimana yang Anda maksudkan? Oh, jadi perjanjian bagi hasil dengan pemodal itu saya dapat 60, pemodalnya 40. Saya sebagai pelaksana gitu, Ustaz. Berarti Anda mengerjakan dua tempat. Baik. Tapi satu di Bandung, satu di kota lain. Kota lain, kalau yang di Bandung itu murni milik saya sendiri sama. Iya, berarti Anda mengerjakan dua. Oh iya, betul Ustaz. Bisa Anda mengerjakan dua, megang dua. Insyaallah Ustaz. Enggak terbagi waktu Anda? Kalau yang di Bandung, soalnya sudah bisa berusaha untuk autopilot, jadi sudah bisa dipantau di jalan selama ini, Ustaz. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau Anda bisa membagikan waktu dengan baik untuk yang kedua ini, tidak ada masalah. Tapi sampaikan juga ke dia, saya ada juga di Bandung. Ya, ini kotanya kota mana? Kota Jakarta, Ustaz. Oh, Jakarta. Tidak masalah, kalau Jakarta jauh. Cuman khawatir pada saat Anda harus berbagi, harus pada waktu yang sama mengerjakan, tentu Anda akan pilih yang punya Anda di Bandung. Iya, konsentrasi. Karena ini adalah hak Anda yang ini bagi punya orang. Ya, tinggal sampaikan. Kalau dia setuju, nggak ada masalah. Tetapi ketika Anda harus umpamanya la qadarullah suatu saat yang di Bandung bermasalah, sehingga harus ditongkrongin selama seminggu atau dua minggu, kan berdampak kepada yang kerjasama ini. Baik, Ustaz. Ini disampaikan kepada dia. Apa bentuk-bentuk kemungkinan terburuknya. Ketika dia mengatakan siap, enggak ada masalah kamu ke Bandung, kalau ada kasus, ada apa masalah problem di Bandung, kamu tongkrong dua minggu, tapi kamu tunjuklah orang yang amanah di Jakarta untuk melihat, memanage dan memperhatikan. Atau kalau kamu dalam kondisi itu, saya yang bantu-bantuin lah, kata dia. Ya. Itu enggak ada masalah. Pertanyaannya adalah ada beberapa komoditi seperti misalnya kopi yang saya sudah jual di Bandung itu, biji-biji kopinya itu saya peroleh langsung dari penyalur kopi gitu ya, dan untuk pola jualnya kan pastinya saya dapat harga yang lebih murah daripada saya beli sudah jadi saya beli dalam bentuk masih hijau ya. Nah, untuk di Jakarta itu, apakah saya boleh kasarnya jadinya saya tidak mendatangkan lagi dari supplier asli, tapi saya menjualnya untuk di warung yang Jakarta ini. Anda jual kepada yang, kalau Anda seperti tadi, Anda jual kepada si pemilik. Ya, tapi kalau Anda langsung masukin kopinya, harus sama harganya dengan harga yang mendapatkannya tadi. Anda mendapatkannya dibandingkan dengan supplier, umpamanya menjadi murah. Ketika itu Anda masukin ke apa, ke warung Anda di Jakarta juga dengan harga supplier tadi tentunya. Berarti harus sama, Ustaz, ya? Iya, yang penting adalah amanah. Kalau tidak, berarti kan Anda bohongi si pihak, si investor. Anda tuliskan umpamanya dengan harga pasar. Tadi Anda dapat ke supplier umpamanya per kilo harga 400. Kalau di pasar per kilo umpamanya 500. Anda tuliskan modalnya 500, ini tidak boleh. Padahal Anda belinya cuma 400. Baik. Kalau misalnya Anda memang bawa dari Bandungnya, karena misalnya saya mau bawa aja dari, Anda mau bawa langsung dari Bandung tanpa harus dari Jakarta, karena di situ ada biaya untuk ongkir segala, itu nggak apa-apa dibebankan. Dibebankan. Biaya operasional Anda dari Bandung ke ini yang nanggung siapa? Investor atau pribadi Anda? Itu yang belum Anda. Itu masuk dalam biaya operasional atau tidak? Kalau masuk dalam biaya operasional, ya nggak boleh, Pak. Anda Anda biayakan ini tersendiri. Tapi kalau Anda umpamanya, karena Anda tinggal di mana? Tangerang. Tangerang. Kalau Anda umpamanya memang bolak-balik Bandung Jakarta biaya pribadi Anda, boleh yang kopi tadi Anda kenakan ongkir umumnya. Umumnya ongkir pakai ekspedisi berapa dalam jangka waktu sehari atau dua sehari, Anda kenakan per kilonya berapa, boleh. Sudah cukup, Pak. Cukup. Paham ya? Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya dan turut bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya masih berikan kesempatan, Ustaz, ya. Di 0218236543 untuk telepon yang berikutnya. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dari Bapak Jusin di Kerinci, Pak. Silakan Bapak Jusin, pertanyaannya langsung sampaikan. Ya, saya mau nanyakan, saya akan mengadakan kerjasama dengan bagi hasil. Itu seluruh permodalan dari saya. Yeah. Yaitu dalam usaha jual beli kopi. Namun sama petani ini, dengan yang menjalankan permodalan itu, uangnya dipinjamkan kepada petani gitu. Jadi apakah apabila petani tidak membayar dan kopinya itu dijual kepada orang lain, dan yang menjalankan usaha ini tidak melanjutkan usahanya, apakah ini termasuk kerugian yang harus saya tanggung itu, Ustaz? Sebentar Bapak, ini ada permasalahan yang penting juga saya ingatkan. Ya, ini yang dilakukan oleh orang Bapak tidak boleh. Itu dia pinjamkan petani uang, kemudian dengan syarat si petani harus menjual kopinya dengan ke pihak yang meminjamkan dengan harga tentu di bawah harga pasar. Ini termasuk bagian dari riba. Karena Rasulullah melarang la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli. Itu saya pinjamkan Anda uang dengan syarat jual hasil Anda kepada saya. Harusnya yang boleh dilakukan oleh orang Bapak ini, atau Anda Bapak sendiri yang menjadi pedagang, beli dengan akad salam. Akad salam itu apa artinya? Uang ketika petani datang, Pak, pinjam saya uang umpamanya 10 juta. Nanti akan saya bayar 10 juta dan kopi saya hanya akan jual dengan Bapak di bawah harga pasar. Kalau di pasar per kilonya umpamanya 5.000, ke Bapak 4.000 enggak apa-apa. Anda katakan kepada dia kalau mau pinjam uang, maaf, saya tidak meminjamkan uang. Tapi kalau Anda butuh uang 10 juta, saya beli kepada Anda kopi 10 juta uang sekarang, kopinya diterima nanti. Perkiraan panen berapa? 6 bulan. Ya. Anda tentukan tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, terima di tempat Anda kopi, umpamanya 10 juta itu, kalaulah cash, uang sekarang 10 juta, kopi sekarang dapat umpamanya 100 kilo, umpamanya ya. Iya. Ya. Anda minta 110. Jelas? Jelas. Ya. Kenapa 110? Kan karena uangnya sekarang, barangnya nanti 6 bulan lagi. Iya. Kan tentu otomatis lebih murah. Nanti ya, pada saat di bulan ke-6 tadi, Anda terima kopi 110 kilo, Anda untung 10 kilo, alhamdulillah. Ini halal. Ini bukan ya, pinjam-minjam, tapi ini jual-beli salam. Iya. Ya. Dalam kasus yang Bapak tanyakan tadi, apakah itu adalah kerugian yang ditanggung oleh investor? Pertama, ini saya khawatir dosanya, dosa yang telah terbuat tadi adalah ditanggung oleh investor dan pengelola. Nah, sebentar, Rat. Maaf, ini dalam akad peminjaman itu tidak ada akadnya sama saya, Dut. Saya tidak tahu. Iya, Bapak tidak tahu sama sekali? Tidak. Tidak tahu, tapi biasanya orang berdagang begitu, apa tahu kan ya, atau tidak? Saya tidak tahu juga, Dut. Saya tahunya cuma kerjasama, saya yang memberi modal dan orang tersebut yang menjalankan modalnya dengan cara ya langsung beli, langsung jual gitu, tak ya, nggak ada pinjam meminjam itu. Ya, tapi walau alam ya Pak ya, setahu saya praktek seperti itu umum di masyarakat kita di negara Indonesia dan di beberapa negara Muslim lain pun. Harusnya ya, Bapak dari awal ketika akan menyerahkan modal, Bapak katakan kepada dia, kamu saya haramkan, saya tidak membolehkan kamu bertransaksi dengan para petani dengan memberikan mereka pinjaman dan beli dari mereka. Saya tidak bolehkan. Kalau itu kamu lakukan, berarti kau dapat dosa riba, saya lepas tangan dan modal saya kembalikan kalau itu terjadi. Oh iya kan. Ya. Kalau memang dari awal ini Bapak lalai, maka Allah Ta'ala alam, semoga dosanya Bapak tidak kena dan perbanyak sajalah istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Yang jelas, modal Bapak minta tarik lagi kepada dia karena dia tidak melakukan transaksi sesuai dengan syariat Allah, karena dia melakukan riba dalam harta Bapak tadi. Dan Bapak ambil saja modalnya dan pertambahannya jangan diambil, karena khawatir pertambahannya juga bagian dari riba. Iya, iya. Ya. Gimana Pak? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya akan berikan kesempatan terakhir ya di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan gunakan waktu ini untuk bertanya seputar pembahasan ini di 021 823 6543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, di mana? Dengan Murni di Bandung. Silakan Ibu Murni pertanyaannya. Langsung. Boleh ya, Pak Ustaz Aswan. Begini, kakek saya tuh meninggal tahun 2004. Ibu, pelan-pelan Bu ya. Pelan-pelan Ibu. Bisa disebutkan nama kakeknya biar saya nanti lebih jelas. Nah, Bapak Ending. Ending. Ya, wafat ya. Tahun? Wafatnya tahun 2004. 2004 terus. Meninggalkan satu orang istri. Sebentar, Bapak ibu dari Pak Ending masih hidup atau sudah meninggal? Bapaknya Pak Ending yang meninggal, Ustaz. Sudah meninggal. Yang ada hanya istri satu orang. Ya. Terus anaknya masih hidup pada tahun 2004. Berapa? Ini istri di 2004 statusnya masih istri Pak Ending. Masih. Ya. Terus anak laki-laki berapa orang? Perempuan berapa orang? Laki-laki 4, perempuannya 5. Sebentar Ibu, 4 anak laki-laki, semuanya hidup ini pada 2004 saat tanding wafat. Masih hidup. Ya. Ya. 5 anak perempuan. Ya, 5 anak perempuan, yang 4 laki-laki. Setelah itu tahun 2018 meninggal istrinya. Enggak apa-apa, istrinya tetap dapat hak dari harta tanding. tapi sekarang istrinya udah meninggal gitu Ustaz. Iya, tapi tetap dapat hak, berarti dibagikan lagi kepada ahli waris istrinya. Maka ini sekarang dibagi dulu harta yang tanding ini. Istrinya dapat 1/8, sisa sebentar, belum akhir ini, sisa anak-anak. Laki-laki 4, 8 tambah 5, 13. 13, 8, 1, 7. 13 kali 8 berapa hari? 13 kali 8, 8 menit. 104. Iya. 104. Iya, Ustaz. Dibagi hartanya 104, Ibu. 104. Iya. Oh. Untuk istrinya 13 plus 104. 13 plus 104. Iya. Untuk anak laki-laki masing-masing 26 per 104. 26 per 104. Untuk anak perempuan masing-masing maaf Ibu. Anak laki-laki 14 per 104. Ibu. Ya, 14 ya, bukan 26, 14. 44. 14 per 104. Ya, 14 per 104. Anak perempuan masing-masing 7 per 104. Ya, itu yang dari harta panding. Berarti istrinya dapat berapa tadi? 13 per 104. Ya. Kemudian istrinya wafat lagi di tahun 2018. Ibu? Ya, Ustaz. Di tahun berapa wafat istrinya? 2018 kemarin, Ustaz. 18. Bentar. 19. Istrinya siapa namanya ini? Aa. Ibu Aa. Aa. Ibu Aa pada saat Bidul Mahmati wafat, dia nikah lagi atau tidak? Tidak. Tidak. Bapak dan ibu dari Ibu Aa masih hidup? Sudah meninggal. Di 2018 tadi? Ya, sudah meninggal. Ya. Anak Aa ada berapa orang semuanya? Semua ada 9. Sama porsinya dengan yang tadi, 4 laki-laki, 5 perempuan. Ya, yang 2 sudah meninggal. Nah, berarti tidak sama. Ya, tidak sama. Berapa anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki yang hidup itu jadi 3. 3 anak laki-laki sebentar. Ya. Ini 2018 ya, Bu ya? Ya. Anak perempuan? Anak perempuan jadi 4. 4 anak perempuan. Ya, 3 kali 2, 6, sama 4, 10. Berarti hartanya dibagi 10. Ya, laki-laki dapat 2 per 10, 2 per 10, 2 per 10. Perempuan 1 per 10, 1 per 10, 1 per 10, habis. Harta Ibu Aa ini dapat dia 13 per 2, 104 dari Pak Ending dan dari lainnya. Ya. Terus? Bagaimana untuk laki-laki berapa tadi Afwan? Anak laki-laki 2 per 10. 2 per 10. Kalau untuk anak perempuannya? 1 per 10. 1 per 10. Itu yang sudah meninggal, yang anak laki-laki sudah meninggal, dia masih ada anaknya, jadi incu gitu. Tidak dapat. Oh, tidak dapat. Kan level anak masih ada. Oh, naam. Anak laki-laki masih ada, maka cucu terhalangi. Oh, cucu itu menjadi dapat kalau level anak laki-laki sudah tidak ada sama sekali, baru berpindah kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bila ada anak laki-laki, cucu tidak dapat sama sekali. Oh, ayahnya sudah meninggal gitu ya, jadi anak laki-lakinya sudah meninggal gitu. Anak laki-lakinya sudah meninggal berarti? Ayahnya sudah meninggal, tapi anak laki-laki dari Bu Aa masih ada 3 orang. Oh ya, enam. Kecuali ketiga-tiganya orang ini 4, berarti anaknya wafat semua, baru level cucu dibagi rata semuanya. Oh. Kan bukan dari level anak laki-lakinya ada 4 pertama kan ya. Masing-masing punya cucu laki-laki mamanya 2. Berarti 2 kali 4 8 cucunya semuanya. Andai level anak dari Bu Aa ini sudah wafat semuanya, baru kepada laki-laki yang 8 ini dibagi. Sudah seperti itu mungkin ya Ustaz ya. Allah barik fiik Ibu. Jazakallahu khair Ustaz. Allah barik. Terima kasih Ibu atas partisipasinya bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya pertanyaan Ibu tadi merupakan pertanyaan menutup Ustaz. Allahumma ya, semoga Allah selalu taala, Allah taala selalu membimbing kita dalam menentukan langkah mencari rezeki Allah dan mengambil keputusan di dalam mendistribusikan harta-harta yang sudah diberikan oleh Allah, baik didistribusikan pada saat kita hidup atau didistribusikan pada saat setelah wafat, harus sesuai dengan ketentuan Allah dalam pembagian waris agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu litaufiq sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.